gila Ahok, mak gue gila Ahok, babe gue gila Ahok. Di pasar ribut Ahok, politisi ributin Ahok, jahat ribut Ahok, semua ribut Ahok. Gue tahu Ahok tegas membangun kota Jakarta yang terkenal macetnya, apalagi banjirnya. Jakarta metropolitan, kota teguh beriman, jagalah kerukunannya. Mari kita bersama membangun kota Jakarta, siapapun dia pemimpinnya. Nyok same-same, menahi Jakarta, jangan pada ribut, mending kita akur. Nyok same-same, menahi Jakarta, jangan pada ribut, mending kita akur. Akur, akur, akur, akur, same-same. Kalau akur kan enak, daripada ribut mulu, repot urusan, ya kagak? Iya bang, ribut mulu, kayak beres ya kate. Babe gue gila Ahok. Jakarta metropolitan, kota teguh beriman, jagalah kerukunannya. Mari kita bersama membangun kota Jakarta, siapapun dia pemimpin. Menahi Jakarta, jangan podo ribut, mending kita akur. Nyok same-same, menahi Jakarta, jangan podo ribut, mending kita akur. Akur, akur, akur, akur, same-same. Same-same, benahi Jakarta, jangan pada ribut, mending kita akur. Nyok same-same, benahi Jakarta, jangan pada ribut, mending kita akur. Akur, akur, akur, akur, same-same. Udah deh, warga Jakarta, siapapun pemimpinnya, jangan pada ribut ya.